Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini pembahasan risalah fi al-qawaid al-fiqhiyah lil'allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita akan memasuki bait yang ke-41. Beliau mengatakan, tusta'malul qur'atu indal mubhami minal huquqi awladat tazahumi. Tusta'malul qur'atu indal mubhami minal huquqi awladat tazahumi. Makna dari bait ini, syariat mengizinkan untuk digunakannya qur'ah, undian, ketika ada perkara yang mubham, belum jelas, perlu diperjelas, yakni dalam hal hukuk, ada hak-hak yang mubham. Aulada at-tazahumi, atau di saat ada tazahum, adanya benturan, di mana kita tidak bisa mendahulukan antara satu atau yang lainnya. Tazahum. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Agama yang mulia ini, sebagaimana pernah kita bahas di salah satu qawaid, mabniun ala jalbil masalih wa dar'un lil qabaih, dibangun untuk atau dibangun agama ini di atas syariat yang mendatangkan maslahat-maslahat dan menolak adanya mada mafsadah. Nah, di antara maslahat yang ada dalam syariat Islam ini adalah memutuskan persengketaan-persengketaan yang ada pada manusia. Ketika ada persengketaan, itu ada jalan-jalan untuk memutuskan persengketaan. Nah, ketika di situ ada ketidakjelasan hukuk, maka ada jalan-jalan untuk bisa kita mengetahui dan menetapkan hak. Ini salah satu maslahat yang ada dalam syariat ini. Naam, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan au halala haraman. As-sulh atau syart, ini pembahasannya hampir sama, adanya sulh, adanya islah. Naam, ini diantara keindahan agama ini, ada jalan keluar ketika ada masyakil, ada muskilah. Termasuk di antara jalan keluar yang syariat Islam ini mengizinkan adanya adalah al-qur'ah, al-qur'ah, undian. Jadi ada kondisi-kondisi di mana undian itu diperbolehkan untuk digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan persengketaan. Naam, atau untuk menetapkan hak yang mubham. Ya. Naam. Berkata beliau di dalam syarah, annal qur'ah tusta'malu. Qur'ah itu bisa digunakan. Digunakan oleh syariat ini idza jahila al-mustahiq lil haqq au juhila al-mustahiqu li haqqin min al-huquq. Tidak diketahui ya siapa sebenarnya yang ya berhak atas hak. Nah, ada barang yang itu mesti ada yang punya namun tidak diketahui. Namanya tidak diketahui ini bisa jadi kedua orang saling menolak atau kedua orang saling mengakui. Ini sama-sama rumit. Misalnya antum tinggal di sebuah rumah atau menyewa kontrakan. Naam. Antum lama menuntut ilmu bersama berdua di kamar itu atau bertiga atau beberapa orang, ya namanya talibu ilmin, beli kitab ya dan seterusnya sampai kitabnya banyak. Datang saat antum berpisah pulang ke rumah masing-masing karena ya sudah saatnya antum pulang untuk berdakwah dan seterusnya. Nah, mulai antum ngepak, antum masukkan kitab-kitab antum di kardus-kardus, yang punya saya masukkan dalam kardus, punya fulan, demikian. Sampai pada titik ada beberapa kitab yang tidak diketahui punya siapa. Tapi jelas itu adalah punya salah satu dari penghuni kamar tadi. Karena tidak mungkin orang lain. Nah, di sini terjadi ketidakjelasan punya siapa. Apakah sudahlah tinggalkan saja biar jadi barang yang tidak berguna ya, atau bagaimana ya. Ada dua keadaan ikhwan, karena tidak ada yang mengaku ya, semuanya enggak, saya enggak mau, ini bukan punya saya, bukan punya saya, berebut untuk mengatakan itu bukan punya saya padahal jelas itu punya salah satu dari mereka, atau semuanya mengaku ini punya saya kemudian yang lain mengatakan bukan, itu punya saya. Nah, istabaha alaihimal amr. Nah, terus ini bagaimana ya, menyelesaikannya. Taib. Nah, ini contoh ikhwan, ketika ada hak yang tidak diketahui. Kapan digunakannya? Satu, ketika kondisi hak itu tidak diketahui. Siapa mustahiknya? Kemudian yang kedua, wala maziyata li ahadihima alal akhar. Di saat itu pula tidak ada maziyah, tidak ada tanda yang bisa merojihkan ini adalah punya salah satu di antara keduanya. Naam. Saya merasa tidak ada tanda-tanda punya saya, teman saya juga merasa tidak ada tanda-tanda punya dia. Naam. Wabillahi taufiq. Nah, di saat itu boleh digunakan apa? Qura'ah. Qura'ah akan menyelesaikan masalah dan nanti pada hari kiamat tidak ada tuntutan. Taib, kita undi saja 6 Qur'ah, saya atau antum. Nah, ternyata hasilnya ini punya saya. Taib sudah sepakat, nah ini punya saya. Nah, kalau ternyata punya antum, antum memaafkan. Ya. Kalau punya saya, karena memang ini punya saya. Ya. Taib mudah-mudahan apa namanya selesai. Nah, selesai dengan itu, ikhwan. Sulh ya dengan Qur'ah ini. Nah. Au hasalat tazahum fi amrin minal umur wala murajjiha li ahadihima. Taib. Kapan boleh digunakan Qur'ah juga? Au hasalat tazahum. Atau ada tazahum, berdesak-desakan. Ya, dalam sebuah perkara dan tidak ada murajjih. Tidak ada sisi pentarjihan untuk memilih salah satu di antara keduanya. Seperti misalnya ya, daftar pekerjaan, nah, atau daftar ma'had, buka 10 orang, ya, untuk tulab TKS misalnya, nah, betul-betul hanya 10 saja. Nah, Kalau yang daftar 5 tidak ada masalah, 5 masih semuanya diterima. 10 juga masih semuanya diterima. Muskilahnya adalah ketika berlebih, tazahum. 9 orang sudah ini jelas ada maziyah, ada murajjih. Yang 9 ini sudah jelas diterima, tinggal 1 kursi, ada 5 orang. Nah, ada 5 orang. Biasanya kalau dalam penerimaan tulab itu mesti dicari murajjihat. Tapi coba kita lihat 5 orang ini. Ya. Dilihat murajjihat fulan, fulan, fulan, fulan. Nah, semuanya hufad, hafal Quran semuanya, semuanya apa namanya, nah, memiliki kelebihan ini sama, dicari murajjihat. Kalau babnya seperti ini biasanya ketemu murajjihat fulan ini lebih, fulan aja yang diterima. Tapi kalau kondisi tidak bisa dicari murajjihat, lah ini yang dimaksud dengan tazahum, tazahum. Nah, wabillahi taufiq. Seperti berebutan shaf, ya, berebutan shaf. Shaf yang pertama tinggal 1, berebut 3 orang. Tidak ada murajjihat. Tidak bisa dijadikan murajjihat. Kamu kaya, kamu di depan. Tidak bisa. Syariat tidak menjadikan itu sebagai murajjihat. Nah, kamu, ya, apa namanya, seorang pejabat. Kamu seorang hakim, punya hak untuk mendapatkan shaf pertama. Tidak, itu bukan murajjihat. Nah, ketika saat seperti itu tidak ada murajjihat, wa indat tazahum, semuanya punya hak, kamu punya hak yang sama, kamu punya hak yang sama, kamu punya hak yang sama. Nah, kalau tadi yang pertama kasusnya adalah tidak diketahui haknya. Kalau ini semuanya punya hak. Namun indat tazahum, ya, ditetapkan diperbolehkan untuk qura'ah. Dan ini datang dalam dalil, ikhwan. Datang dalam adillah. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa tahta hadhil qa'idah dalail kathirah. Di bawah qa'idah ini ada dalail kathirah, dalil-dalil yang banyak. Minha diantaranya, idha tashaha isnani fil adhan, awil iqamah, awil imamah fis salah, awil salatil janazah, walaysa ahaduhuma awla minal akhir, fa'innahu yuqra' bainahuma. Jika ada 2 orang, ya, semuanya berkeinginan untuk azan, ya, berebut untuk azan, iqamah, ya, berebut untuk beramal soleh, wal imamah, ya, mengimami, au salatul janazah, yakni pekerjaan-pekerjaan yang hanya dilakukan oleh 1 orang. Azan misalnya bisa 2 orang, 3 orang, sudah 3 orang saja sekalian azan. Nah, ada model adzan seperti itu. Tidak pernah kita mengetahui ada dalil. Kamu adzan separuh, kamu adzan separuhnya. Nah, baik, tidak bisa seperti itu. Nah, kan harus salah satu dari mereka untuk dipilih. Untuk adzan, untuk iqamah, untuk imamah, atau sholatul janazah. Nah, sholatul janazah mungkin maksudnya imamah juga, Allahu a'lam. Naam. Taib. Selama tidak ada murajjih, berarti digunakan qura'ah. Tapi kalau masih ada murajjih, ya, dilihat murajjihatnya. Seperti hafalannya sama, ilmunya sama, maka dilihat tarjih dari sisi umur. Ya, kalau memang apa namanya, bisa dilihat dari sisi itu. Walia ummakum akbarukum, walia ummakum akbarukum. Nah, akra'ukum bi kitabillah, ini yang pertama kali dilihat. Akra'ukum bi kitabillah, ya. Dan dulu di masa sahabat kalau dikatakan akra', paling banyak hafalannya, ya sudah otomatis banyak juga ilmunya, karena para sahabat tidaklah berpindah dari satu hafalan kepada hafalan yang lain kecuali setelah menghafalkannya, mengetahui ma'aninya, mengamalkannya. Fajama'a bainal ilmi wal amal. mereka para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya. Makanya dulu para sahabat ketika mereka yahfaz menghafalkan Al-Baqarah, demikian tinggi nilainya, besar. Karena mereka bukan sekedar yahfaz hurufahu, hurufnya, namun juga ya'mal bi bima fihi minal awamir wan nawahi. Taib. Asyahid intinya ketika ada dua orang yang memiliki hak yang sama. Wa tazahamal amr. Di situ dilakukan qur'ah. Dilakukan qur'ah. Wabillahi taufiq. Wakadzalika idza tanaza'a itsnani luqatatan aw luqaitan aw makanan wa nahwahu wa la murajjiha li ahadihima 'ala al-akhari fa innaha tustamalul qur'atu. Demikian pula kalau ada dua orang yang tanaza' bersengketa atas luqatah barang temuan, ya, luqaitan, ya, atau laqit, Allah alam, laqitan, kalau laqit sebenarnya sering dimaknakan anak, ya, anak temuan, laqit. Nah, Allah alam apakah ini luqaitan, yani luqatah dari luqatah, atau laqitan, yani anak temuan. Ya, di dalam ilmu waris ada pembahasan laqit. Ya, seorang menemukan bayi misalnya, ya, taib, kemudian diambil, dipelihara, ya, tentunya tidak boleh menasabkan pada dirinya. Dan fardu kifayah bagi kaum muslimin untuk mengambil dan memeliharanya. Sebab kalau tidak, nanti akan dipelihara oleh orang-orang kafir, fa'asbaha, ya, majusian, atau yahudian, atau nasraniya. Sehingga fardu kifayah bagi kaum muslimin untuk mengambilnya, wa yurabbih, nah, memeliharanya. Allah alam apa maksudnya di sini. Ya, mungkin seorang berebut, sama-sama ingin punya anak, sama-sama ingin memelihara, nemu ini anak, rebutan anak di jalan. Baik, ada anak kelihatan berebut berlari, yang satu dapat kepalanya, satu dapat apa? Kakinya. Tapi kefianin namanya. Saya dulu yang dapat. Saya pegang kepalanya, saya pegang kakinya. Yang pegang kaki lebih berhak. Kenapa? Karena kalau kaki tidak ada, dia tidak bisa jalan. Yang pegang kepala tidak. Yang pegang kepala lebih berhak. Buktinya kalau kepala tidak ada, dia mati. Mau seperti itu, kawan? Kan tidak. Ya, ini mungkin ini yang dimaksud dengan laqit. Ala kulli hal, tanaza', ya, luqatah, ya, laqitan au makanan, atau tempat di pasar bisa jadi, ya, ada lapak-lapak yang disediakan oleh pemerintah, ya, semuanya punya hak, ya, orang-orang yang tidak mampu misalnya, fadhol, siapa yang mau menempati, tapi kebetulan ada dua orang yang berebut di satu tempat, ya. Berebut di satu tempat, semuanya punya hak. Tidak bisa dilihat wala murajjiha li ahadihima 'alal akhar, ya, fa innaha tustamalul qur'ah. Di situ digunakan qur'ah. Naam. Di antara yang Nabi alaihi salatu wasallam melakukan qur'ah adalah beliau mengqur'ah istri-istri beliau ketika akan safar. Ada min mimma yani fa'alahu Nabi wa hadha min hadiyih. Beliau punya istri, ya. Naam, beliau wafat dalam keadaan memiliki 9 istri. Dan biasa ketika beliau safar, beliau mengundi, ya, di antara istrinya, ya, siapa yang ikut. Adapun ketika safar untuk haji wada, semua istri beliau ikut dalam haji, dalam safar haji, semuanya ikut. Semua istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah, Hafsah, Safiyyah, dan yang lainnya, di hajjatil wada', ketika haji wada', semuanya ikut. Tetapi dalam safar-safar yang lain seperti ghazwah atau yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengqura'ah istri beliau. Nah, karena semuanya memiliki hak yang sama. Ya. Hak yang sama, na'am. Dan tidak mungkin semuanya ikut. Tidak mungkin semuanya ikut. Lima syaqqatis safar dan yang lainnya tentunya Allah alam. Sehingga beliau menggunakan qura'ah untuk menentukan siapa di antara istri beliau yang ikut dalam safar. Taib. Berkata beliau rahimahullah di akhir pembahasan ini dalam syarah, wa kadzalika idza tallaqa min nisa'ihi wahidatan mubhamatan aw muayyanatan summa nasiyaha aw a'taqa min abidihi mubhaman fa innaha tukhrajul mutallaqatu wal mu'taqu bil qur'ati ila ghairiha minal masail. Demikian pula kalau ada seorang suami menceraikan dari istri-istrinya salah satu dari mereka. Dia punya istri empat misalnya. Naam. Kemudian dia mentalak salah satu dari mereka. Mubhamah. Dengan mubham. Salah satu di antara kalian saya cerai. Saya nyatakan cerai. Nah, bingung yang mana ini. Au muayyanah. Atau muayyanah telah dia tentukan. Dia telah mengatakan kepada seseorang. Atau dia telah mengucapkan saya cerai ya Sofiyah misalnya. Misalnya. Ini ayyana isma zaujatih. Dia sudah menetapkan salah satu istrinya. Fanasiyaha. Kemudian dia lupa. Lupa. Siapa yang saya cerai? Siapa? Nah. Ini urusan berat ya kawan, kalau sudah dicerai, nah, hukum berlaku, ya, hukum berlaku. Au a'taqa min abidihi mubhaman, atau dia membebaskan di antara budak-budaknya juga mubham, secara mubham. Dan tidak bisa itu dibiarkan. Apa kemudian semuanya dinyatakan cerai? Ya tidak mungkin. Hanya satu yang dia cerai, hanya satu yang dia bebaskan. Maka di saat itu juga ini diantara masail yang dikatakan oleh para ulama ya bisa menggunakan qura'ah. Fa innaha tukhrajul mutallaqah, di saat yang seperti ini kondisinya dikeluarkan, dipilih yang dicerai itu atau yang dibebaskan itu bil qura'ati, dengan menggunakan apa? Qura'ah. Dengan menggunakan qura'ah. Ila ghairiha minal masail, dan juga masail-masail yang lain. Naam. Bisa dilihat dalam kutubul ahkam. Ini wallahu a'lamu bissawab, hal yang terkait dengan masalah qura'ah. Dan tidak dipungkiri ikhwan, antum melihat di sini dengan adanya qura'ah maka akan selesailah masyakil. Seperti pernah saya sebutkan juga ikhwan pada beberapa majelis yang telah lalu, nah, tentang kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, hadza minal adillah ya, bagaimana kondisi gawat ya, perahu hampir tenggelam, badai kencang, imma kita tenggelam semuanya atau sebagian kita apa namanya ya, kita keluarkan ya. Taib, ini dalam pembahasan mafsadah, maslahat dahulu. Ya. Naam. Mungkin dibuang dulu barang. Barang sudah habis ternyata masih overload, masih berat. Harus ada beberapa orang yang harus dibuang dari kapal. Naam. Yang sebenarnya tidak bisa kemudian ditunjuk sembarang. Ya. Ini menggunakan qura'ah sebagaimana ini terjadi pada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Naam. Dilakukan qura'ah. Qura'ah karena semuanya punya hak untuk hidup. Ya. Enggak ada maziyah. Taib diundi. Yang keluar maka dia yang ya, dilemparkan. Tawakkaltu 'alallah, nah, tawakkalna 'alallah, dilemparkan namun diberi bekal juga. Nah, nah ini bekal pelampung. Bismillah, mudah-mudahan antum selamat. Ini satu tas kresek makanan, mudah-mudahan bisa apa namanya bisa ya, untuk antum bekal. Nah, masih kurang juga, beberapa orang sudah ya, dikasih pelampung, dikasih apa, nah, mereka belum tentu celaka ya kawan, bisa jadi mereka selamat. Nah, nah, dan itu bagi Allah mudah. Nah, ala kulli hal, menyelamatkan nyawa yang banyak, ya, dan apa namanya mengorbankan sebagiannya yang itu pun belum tentu, belum tentu mereka akan binasa. Nah, ini barangkali wallahu alam, ya, sedikit yang bisa kita bahas terkait dengan Al-Qur'ah. Mudah-mudahan bisa difahami. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.